Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala, wa nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-mujtaba. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Para pendengar rahimakumullah, senang sekali pada hari ini kita kembali bertemu di acara kita, acara penyujuh hati, untuk kembali kita mengkaji Al-Quran, untuk berusaha menerangi hati kita dengan petunjuk Al-Quran dan menerangi kehidupan kita dengan arahan-arahan yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kebersamaan kita dan juga pengkajian kita terhadap Al-Quran pada hari ini mampu mewujudkan itu semua. Amin. Kita sudah sampai di ayat ke-48 dari surat Al-Isra yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu a'iza mitna وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk Allah yang baru? Surat Al-Isra ayat 49. Para pendengar rahimakumullah, Allah di dalam ayat 49 ini kembali memberikan informasi tentang sikap yang tidak logis dari orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang yang mengatakan lan nu'mina bihadzal qur'ani wala billazi baina yadai, selamanya kami tidak akan pernah mengimani, percaya kepada Al-Qur'an dan segala informasi yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Selanjutnya yang muncul adalah tindakan atau pemikiran-pemikiran yang salah satunya digambarkan dalam ayat 49 ini. Apakah kalau kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami akan benar dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Ini adalah pernyataan mereka berangkat dari pemikiran yang begitu sangat sempit, yang hanya berlandaskan kepada logika yang tidak rasional. Ketika mereka membantah keberadaan hari akhirat, hari di mana semua manusia akan dibangkitkan kembali, mereka mengatakan bagaimana bisa mungkin kalau kita sudah hancur menjadi tanah, menjadi debu dan tidak tahu lagi, sudah terpisah-pisah ke sana kemari, apakah mungkin kita akan dibangkitkan kembali? Para pendengar rahimakumullah, satu gambaran yang memudahkan kita untuk memahami hal ini adalah, apakah seorang tukang pembuat kue akan sama sulitnya ketika dia membuat kembali kue yang sudah dia buat cetakannya? Yang paling sulit itu adalah membuat cetakan pertama, ya. Tetapi kalau sudah tinggal mencetak, itu sudah tidak sulit kembali. Ya, begitulah gambaran tentang kebangkitan kita. Yang walaupun sebenarnya tidak sulit, ya, tapi yang paling susah itu adalah pada diri Allah itu tidak ada yang susah. Kalau Allah mampu membuat manusia dari tidak ada, maka Allah jauh lebih senang untuk kembali menciptakan manusia atau membangkitkan manusia ketika manusia itu sudah ada, mati dan kemudian dibangkitkan kembali. Itu adalah gambaran sederhananya. Sama seperti tukang cetak kue, yang payah itu adalah ketika membuat cetakan kue itu. Tapi kalau sudah tinggal masukkan kue, ya, itu sudah tidak begitu sulit lagi. Tetapi yang paling penting di sini adalah inilah gambaran pemikiran yang salah atau sikap yang salah yang timbul daripada ketidakpercayaan mereka terhadap Al-Qur'an. A'iza mitsna wa kunna turaban wa izaman, di dalam ayat yang lain. Apakah kalau kami sudah mati menjadi tulang belulang, bahkan menjadi turaban, tanah yang menjadi debu, ya? Apakah kami bangkit kembali? Awa abaunal awalun, apakah kakek-kakek kami, orang-orang terdahulu juga akan dibangkitkan kembali? Ya. Sebenarnya penolakan mereka terhadap kebangkitan hari akhirat bukan karena ketidakpercayaan mereka terhadap hari akhirat atau hari kebangkitan itu, akan tetapi karena mereka tidak mau, mereka itu akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan salah yang sudah mereka lakukan. Karena siapapun pasti akan bisa menerima bahwa kelak dia bisa akan dibangkitkan kembali, dan tidak sulit bagi Sang Maha Pencipta untuk membangkitkan seluruh yang ada di alam semesta ini sama seperti sedia kala. ya, siapapun akan mengetahuinya, tetapi karena tidak inginnya mempertanggungjawabkan perbuatan salahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka keluarlah ucapan, apakah mungkin kita akan dibangkitkan kembali? Apakah salah kalau kita menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Tuhan yang disembah ini adalah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala? Semua akhirnya bersalahan karena tidak punya pegangan yang kuat atau sudah keluar jauh dari jalur Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita di studio sudah ada ustaz kita, Ustaz Dr. Haji Adiansa MA. Kami persilakan, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca firman Allah ini, maka kita mendapatkan rekaman dari pertanyaan, atau lebih tepatnya kebodohan orang-orang kafir itu ketika kembali mempertanyakan, kalau mereka sudah menjadi jiwa yang hancur lebur, berkalung tanah, kemudian sudah menyatu tubuh mereka, bahkan tulang belulang mereka dengan tanah, apakah mereka mudah lagi dia akan dibangkitkan kepada kehidupan yang sedemikian? Dan tentunya seperti yang sudah ditegaskan oleh Ustaz Perdana tadi, bahwa tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua keadaannya sama dan tidak ada yang mudah, lebih mudah atau lebih sulit. Nah, sebenarnya pernyataan dan pertanyaan ini, kalau kita teliti dengan baik dan benar, ini berangkat dari logika yang mereka bangun, yaitu orang-orang kafir Quraisy itu mengukur segala sesuatunya dengan kemampuan manusia mereka. Jelaslah ketika itu diukur dengan kemampuan manusia, pastilah tidak akan mungkin terjadi. Bagaimana mungkin terjadi sesuatu yang sudah hancur kemudian dikembalikan lagi? Menurut logika manusia itu memang tidak mungkin. Atau kalaupun mungkin terjadi, pasti amat sangat sulit. Contoh, kalau kaca saja pecah, kemudian sampai hari ini mungkin bisa kita katakan belum ada satu alat pun atau satu jenis lem pun yang dapat menggabungkan kaca itu tanpa nampak retaknya. Nah, ketika itu ditarik kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka ini kesalahan yang sangat fatal. Nah, justru karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, bahwa Allah lah yang memperjalankannya, maka kita sebagai orang yang beriman kepada ayat suci Al-Qur'an dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perjalanan itu sama sekali tidak susah, sama sekali tidak sulit. Karena apa? Karena yang melakukannya yang maha berkuasa, yang maha meliputi alam semesta ini, pastilah amat sangat tidak sulit bagi di zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi bagi mereka yang mengukurnya dengan kemampuan manusia, maka akan sangat sulit. Ya. Nah, mari kita lihat ya, dalam hidup ini pun sebagai hanya perbandingan saja, tanpa maksud untuk menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Na'udzubillah min dzalik, walillahil matsalul a'la. Ketika manusia dapat terbang sekarang dari satu benua ke benua yang lain dalam hitungan jam dengan pesawat, ya, mungkin bagi seekor lalat ketika itu dikatakan mustahil. Mustahil bisa berpindah dari satu benua ke benua yang lain. Lalat, seekor lalat akan menolak itu. Seekor capung akan menolak itu. Seekor nyamuk akan menolak itu. Karena apa? Karena mereka menolaknya karena mereka mengukur dengan kemampuan mereka. Tapi dengan kemampuan manusia mustahil. Tidak. Kita sekarang bisa berpindah dari Asia ini, dari Indonesia ke Eropa dalam waktu kurang lebih 16 jam. Jadi, dalam perjalanan pesawat. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang ingin ditegaskan Allah lewat ayat ini, bahwa jangan engkau pernah mengukur kekuasaan Allah itu dengan kekuasaan pada dirimu. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kekuasaan yang tiada terbatas dan tiada terhingga, dan Allah menegaskan itu berkali-kali di dalam Al-Qur'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi jangan dipikir kalau saya sedang sehat saya tidak akan mati. Tidak, kematian itu akan datang kepada dirimu, sama ada kamu sehat atau sama ada penyakit, sama ada sebabnya atau tidak. Ya, kematian itu pasti akan menjemputmu. Tidak berarti karena Anda masih muda, kemudian kematian itu jauh daripada diri Anda. Tidak. Banyak kita melihat orang keluar masuk rumah sakit tidak mati-mati. Ya, tapi ada orang yang sehat segar bugar mati meninggalkan dunia ini. Inilah yang ingin ditegaskan Allah lewat ayat ini. Jadi jangan pernah bertanya apakah mungkin nanti ada kehidupan yang baru. Seperti ada penulis yang mengatakan ternyata akhirat itu tidak kekal dan mengatakan tidak adanya azab kubur dan sebagainya. Ini karena kedunguan dan kebodohan orang yang mengatakan itu dan mengukur segala sesuatunya itu dengan alam semesta ini. Wahai orang-orang yang mengatakan demikian, bukankah Anda telah menyadari betapa pemikiran Anda itu sangat terbatas, betapa kemampuan kita sebagai manusia amat sangat terbatas. Bahkan orang yang berada di belakang kita pun kita tidak dapat melihatnya. Orang yang berada di sebelah kita di balik dinding tidak mampu kita mengetahuinya. Bagaimana mungkin kita akan mampu memprediksi alam akhirah? Oleh karena itu, sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang cendikiawan, sebagai orang yang bergelimang dengan ilmu, senantiasa tunduk dan khuduklah kita di hadapan Allah dengan mengatakan wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Allah lah yang maha mengetahui tentang suatu kebenaran, sementara kita tidak mengetahui. Inilah adab para sahabat dan ini pula lah adab para ulama. Wallahu ta'ala alam. Saya kembalikan. Iya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, sangat menyentuh sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Adi, bahwa memang pada intinya Allah menurunkan Al-Quran, mengutus para rasul untuk semakin mempermudah kita, untuk tidak terlalu membebani pemikiran kita untuk mencari informasi itu dengan sendiri, dengan diri kita sendiri, karena memang kemampuan kita yang terbatas. Tidak perlu memikirkan tentang bagaimana akhirat, karena Allah sudah menyampaikan informasi tentang akhirat. Akan sangat sulit sekali bagi manusia untuk mencari siapa Tuhan yang hakiki. Akan tetapi Allah sudah menjelaskan bahwa dirinya adalah Tuhan pencipta alam semesta melalui Al-Quran. Jadi tidak perlu lagi harus bersusah payah, karena Allah sudah memudahkan kehidupan kita melalui Al-Quran dan melalui petunjuk Rasulnya. Jadi jangan bebani kehidupan ini di luar kemampuan kita, beyond the reach, di luar daripada jangkauan, di luar daripada kemampuan. Ikuti, tunduk kepada Allah sebagaimana tadi ini kita sampaikan oleh Ustaz Adi, karena itu akan jauh lebih baik bagi kita dan akan membuat kita lebih fokus untuk melakukan hal-hal terbaik bagi kehidupan kita. Ini saja dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama kita menundukkan diri kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu pasti akan jauh lebih baik bagi kita daripada kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.